Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama di sini saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas kedatangan antum sekalian di rumah, daripada rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu yang bermanfaat. Kemudian di sini saya mewakili panitia kajian atau daurah yang akan disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini, yaitu Ustadz kita Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah, yang akan bertemakan sebagaimana diumumkan, yaitu tentang terorisme berbahaya bagi bangsa dan negara. Maka insyaallah ta'ala di sini saya mewakili panitia ingin menyampaikan beberapa adab yang perlu diperhatikan bagi para jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama, hendaklah bagi para jamaah untuk tidak mengotori masjid. Kemudian yang membawa anak kecil harap dijaga anaknya. Yang kedua, yaitu bagi siapa yang ingin merekam, bahwasanya panitia menyediakan tempat khusus, yaitu di depan, di pojok, di dekat pintu masuk. Di dekat pintu masuk. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kami tidak mengizinkan siapapun untuk memotret atau memvideo selama kajian berlangsung. Harap dimaklumi. Inilah yang bisa kami sampaikan selaku panitia. Maka kepada para hadirin secara umum dan para undangan secara khusus, mohon dimaklumi jika di sini ada kesalahan-kesalahan, karena memang manusia adalah tempat kesalahan, ya. Maka ketika ada kesalahan dan kekurangan, maka kami meminta maaf kepada para jamaah sekalian. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kepada Ustaz Luqman kami persilakan. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin yang saya muliakan, Pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Hikmah Pamekasan pada insyaallah pertengahan bulan Jumadal Ula 1437 Hijriah, menghadiri sebuah majlis yang insyaallah akan dibahas beberapa pembahasan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang saya muliakan, tema kajian kita pada malam hari ini sebagaimana telah diumumkan, yaitu terorisme dan bahayanya terhadap umat Islam, bangsa dan negara. Pembahasan ini pada beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu tema penting dalam banyak kesempatan. Terorisme adalah sebuah kata yang cukup luas. Terorisme yang melahirkan tindakan teror beragam motivatornya dan latar belakangnya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, saling meneror baik dengan kata-kata atau perbuatan, sampai pada tingkatan membunuh bahkan sesama muslim. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, hanya karena perebutan ladang penghasilan, seorang hamba siap meneror saudaranya, mengintimidasi, bahkan sampai lebih dari itu, menumpahkan darahnya. Ada pula teror yang muncul karena latar belakang kesukuan dan kedaerahan. Kita masyarakat Indonesia sering mendengar pertikaian antar suku, antar kampung, sampai pada tingkatan menumpahkan darah. Ada pula terorisme yang bernuansa agama, bahkan sampai tingkat satu komunitas agama dengan komunitas agama lainnya, dalam pengertian sesama agama Islam. Satu pondok pesantren bahkan bisa menyerang pondok pesantren yang lain. Satu ormas menyerang ormas yang lain. Sampai tidak jarang melempar, membakar, merusak. Yang semua itu tentu kita sebagai umat Islam yakin bahwa agama kita tidak membenarkannya. Terorisme yang bernuansa agama dan diatasnamakan agama adalah tema yang mungkin fokus pembahasan kita padanya. Terorisme yang muncul mengatasnamakan beberapa amalan-amalan dalam Islam, yang pada dasarnya amalan-amalan tersebut ada dasarnya. Amalan-amalan tersebut disebutkan dalam dua sumber suci umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Mengatasnamakan amalan jihad fisabilillah, atau mengatasnamakan penegakan syariat Islam, atau mendirikan negara Islam, atau pula atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga muncul tindak anarkis atau bahkan teror satu sama lain. Tentu tadi saya katakan, Beberapa amalan tersebut adalah amalan yang dalam Islam sebenarnya ada. Namun ketika diterapkan, dipraktekkan, tidak sesuai dengan porsi yang sebenarnya, syarat dan ketentuannya, maka amalan tadi tidak lagi menjadi amalan soleh. Karena amalan soleh akan dinilai oleh Allah sebagai amalan soleh apabila memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, keikhlasan pelakunya. Dia benar-benar mengharap Allah, ridha Allah, jannah Allah, tidak mengharapkan sesuatu duniawi, baik dalam bentuk pujian, pengikut, sanjungan, atau yang lainnya dari berbagai bentuk dunia. Ini persyaratan pertama. Persyaratan kedua adalah amalan dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan yang dilakukan di luar bimbingan Rasul tidak terhitung sebagai amal saleh, bahkan itu adalah amalan yang salah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat satu amalan, amalan apapun dan siapapun pelakunya, yang mana amalan itu tidak di atas perintah kami, tidak di atas contoh kami, maka amalan itu, kata Rasul, tertolak. Walaupun pelakunya ikhlas. Jihad salah satu dari amalan dalam Islam. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang jihad. Salah satunya yang tadi dibaca oleh imam kita, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Ini salah satu dari puluhan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang syariat jihad. Ada yang perintahnya, ada yang dalam konteks perintah, ada yang dalam konteks memuji para mujahidin, ada yang konteksnya menyiapkan ganjaran surga dan yang lainnya bagi mujahidin. Tentu seorang muslim meyakini ini semua. Layaknya sebuah ibadah dalam Islam sama seperti sholat, seperti haji, puasa. Allah letakkan ketentuan-ketentuan. Ada yang sifatnya syarat, ada yang sifatnya rukun. Sholat juga demikian. Di antara syarat sahnya sholat adalah tibanya waktu. Kalau ada seorang muslim sekarang ini masuk ke Masjid Al-Hikmah untuk melakukan sholat isya. Sekarang dia dengan ikhlas, baju yang bersih, ya, menghadap kiblat. Tata caranya sesuai dengan tata cara Rasulullah, hanya saja belum tiba waktu. Apakah amalan yang dia lakukan terhitung amal soleh atau amal yang salah? Jawabannya salah. Walaupun dia mengatakan, "Saya ikhlas melakukannya." "Iya, maaf Pak, tapi waktunya belum tiba." Karena Allah mengatakan, "Inna sholata 'alal mu'minina kitabam mauquta." Sungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin atas batas-batas waktu yang telah ditentukan. Barang siapa yang hendak melakukan salat tanpa mengikuti syarat-syaratnya, berarti dia tidak menghormati salat. Haji juga demikian, puasa Ramadan dan yang lainnya. Jihad adalah salah satu amalan mulia dalam Islam. Namun ketika diterapkan tanpa mengikuti aturan-aturannya, maka dia tidak terhitung sebagai amal soleh. Pelakunya tidak mendapatkan pahala, malah dia mendapatkan dosa. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam Islam telah diletakkan ketentuan-ketentuan jihad. Sekarang ini kalau kita berbicara tentang terorisme, yang pertama muncul di benak kita adalah nama ISIS. Sebenarnya ISIS itu adalah casing baru dari mesin yang sudah lama. Yaitu sebelumnya telah muncul Al-Qaeda dan yang lainnya. Terlepas dari polemik yang terjadi, kita tidak terlalu membahas polemik yang terjadi, apakah ISIS ini benar-benar gerakan dari umat Islam atau itu buatan. Namun pembahasan kita murni tinjauan agama. Dan kajian ini merupakan salah satu bentuk dan upaya kerjasama dan tolong-menolong dengan umat Islam dan juga pemerintah mengentaskan umat Islam, bangsa dan negara ini dari terorisme. Jihad diterapkan dalam Islam dengan penuh keindahan. Jihad tidak melupakan kasih sayang dan aturan. Salah satu aturan jihad adalah adanya satu komando di bawah komando yang satu. Tidak boleh tercerai-berai. Demikian Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Allah Daud dengan kisah Talut. Ketika mereka meminta kepada nabinya, "Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Tunjuk untuk kami, utuslah untuk kami seorang pemimpin yang akan kita berperang di bawah komandonya. Dari ayat ini ulama beristimbat bahwa jihad harus berada di bawah satu komando. Prakteknya sekarang ini, berbagai gerakan yang mengklaim jihad, ternyata komandonya tercerai-berai. Kalau kita lihat di Syria dan Irak, sekarang ini lebih dari 5 atau 6 kelompok, masing-masingnya punya komando. ISIS punya komando, punya panglima. Jabhatun Nusrah atau Nusrah Front punya pimpinan. Al-Jaish al-Islami juga demikian. Al-Jaish al-Hur juga demikian. Dan beberapa faksi-faksi yang ada di sana. Ini satu permasalahan. Umat mesti bertanya, kita mau ikut yang mana? Satu permasalahan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya dan diklaim sebagai jihad belum memenuhi persyaratan. Kedua, jihad itu harus dilakukan dalam rangka memerangi kaum kufar. Memerangi kaum kafir. Demikian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tidak cukup waktu untuk disebutkan satu persatu. Jihad bukan memerangi sesama muslim. Tidak memerangi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi jihad itu ditegakkan menghadapi kaum kufar. Apa yang terjadi di Syria misalkan? Yang terjadi sekarang adalah antara lain perang antar sesama kelompok. Jabhatun Nusrah menyerang ISIS. Dalam bahasa Arabnya dinamakan Daesh. Singkatan daripada Ad-Daulah Islamiyah bil Iraq wasyam. Negara Islam di Irak dan Syam. Syam itu meliputi Syria antara lain. Mereka saling menawan. ISIS menawan prajurit Jabhatun Nusrah. Dan sebaliknya, masing-masingnya mengucapkan Allahu Akbar. Dan masing-masingnya mengkafirkan kelompok yang lain. Bahkan, tidak jarang mereka saling menebarkan foto dan video proses pembunuhan terhadap tawanan, sekali lagi, terhadap tawanan masing-masing. Ada yang dibakar, ada yang dimasukkan ke jeruji besi, ditenggelamkan di laut, ada yang dipotong telinganya, ada yang dibelah perutnya, ada yang diledakkan dengan bom, dalam keadaan status mereka sebagai tawanan. Mari kita dengarkan salah satu bimbingan Nabi terhadap prajuritnya dan tentaranya. Dan tentu kita semua beriman terhadap firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Rasulullah. Uswah hasanah dalam semua urusan. Dalam ibadah, dalam akhlak, dalam berumah tangga, dalam berdakwah, dalam mendidik, dalam berjihad. Rasulullah adalah teladan terbaik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih Muslim dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan. Dahulu Nabi ketika mengutus pasukan tempur di garda terdepan memberi wasiat kepada mereka, kepada panglimanya dan prajurit yang bersamanya. Wasiat itu panjang, antara lain Rasulullah menyatakan wala tamthulu, dan aku wasiatkan kepada kalian wahai pasukanku, jangan kalian melakukan mutilasi. Mutilasi itu maknanya mencincang mayat lawan, memotong-motong tubuh lawan. Tangannya, kakinya dipotong, perutnya dibelah, hidungnya, matanya dicongkel, dan yang lainnya. Larangan melakukan mutilasi. Sekarang apa yang dilakukan oleh mereka? Kelompok-kelompok yang ada di sana. Baik Jabhatun Nusrah ataupun ISIS. Bahkan mereka dengan bangga menebarkan video-video yang menanamkan rasa horor pada umat dan sekaligus mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan dan mengotori nama baik dan mulia jihad fi sabilillah. Seolah-olah jihad yang disyariatkan oleh Allah itu adalah amalan tidak punya pri kemanusiaan. Tidak demikian. Dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala taqtulu walidan, jangan kalian wahai prajuritku membunuh anak-anak kecil. Sekali lagi, ini konteksnya dalam peperangan. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di sana? Melalui video yang disebarkan dan saksi mata yang menyaksikannya di sana, anak-anak kecil pun tak luput dari keganasan mereka. Anak kecil, 4, 5, 2 tahun, 6 tahun. Islam tidak demikian. Kaum muslimin yang saya muliakan. Diriwayatkan, dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari pasca pertempuran melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap korban-korban perang, baik itu korban perang yang masih hidup maupun yang telah meninggal, baik dari pasukan muslim maupun lawan. Di saat itu Rasulullah menyaksikan mayat seorang wanita kafir. Di saat itu Rasulullah mengumumkan sebuah syariat dengan peringatan keras seraya mengatakan ma kanat hadhihi lituqtal. Sungguh tidak pantas perempuan seperti ini dibunuh. Marah kepada pasukannya padahal wanita kafir. Demi Allah, kalau orang-orang kafir tahu indahnya aturan jihad dalam Islam, mereka akan masuk Islam. Anehnya, ISIS, Jabhatun Nusra dan yang lainnya tidak peduli walaupun si tawanan perang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian yang akan dieksekusi mati itu sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak peduli, tetap dibunuh, tetap disembelih. Mari kita dengarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Usama bin Zaid, putra dari orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu pertempuran, Usama bin Zaid menyaksikan salah seorang prajurit musyrik yang gigih, kuat, dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dan di depan mata Usama bin Zaid, prajurit kafir ini membunuhi sahabat Nabi. Kebetulan Usama juga seorang prajurit yang kokoh. Dia mengincar prajurit kafir itu tadi. Dikejar terus. Sampai pada satu kesempatan, Usama bin Zaid dengan pertolongan Allah berhasil melumpuhkan si prajurit kafir ini tadi. Dalam posisi tidak berdaya, Usama bin Zaid dengan pedangnya siap untuk ditebaskan ke leher si tentara kafir ini. Tiba-tiba tentara kafir ini mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Usama bin Zaid orang yang berilmu, orang yang punya takwa, punya takut kepada Allah. Bingung dia. Saya bunuh dia atau tidak? Ini bukan dalam keadaan tenang. Dalam pertempuran, dalam keadaan lelah. Prajurit itu pun kokoh dan kuat. Dan bukan dia sebagai tawanan perang yang sudah tidak berdaya diikat. Membutuhkan keputusan yang cepat. Dibunuh atau tidak? Terngiang di hadapan Usama bin Zaid. Sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh oleh dia. Terus terngiang-ngiang di benaknya. Akhirnya keputusan yang diambil oleh Usama bin Zaid adalah ditebaskan pedang itu. Dan matilah orang tersebut. Bukan kemudian Usama bin Zaid bangga, senang. Dia bersedih, gundah. Sampai berita itu kepada Nabi. Berita peristiwa tersebut sampai kepada Rasul. Maka Usama bin Zaid pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Usama, "Ya Usama, aqtalta rajulan qad qala la ilaha illallah?" Apakah kau tetap bunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid dengan penuh kesedihan mencoba menyampaikan argumennya dan alasannya. "Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min saifi." Dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangku ya Rasul. Rasulullah mengulangi ucapannya. "Aqtalta rajulan qad qala la ilaha illallah?" Apakah kau tetap bunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? "Ya Rasul, dia takut kepada pedangku, bukan ikhlas karena Allah." Maka Rasulullah di akhirnya mengatakan, "Apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu hati orang itu bahwa dia mengucapkannya bukan karena Allah tapi takut kepada pedangmu?" Usamah menangis bersedih. Sang prajurit mujahid ini bersedih. Takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Membunuh seorang telah mengucapkan la ilaha illallah. Seorang anggota ISIS di Saudi Arabia membunuh saudaranya yang tentara. Saudara sepupu. Diajak bermain ke pantai. Tiba-tiba dia sudah menyiapkan senjata. Saudara sepupu, anak pamannya, anak aminya. Karena dia adalah tentara, maka dia adalah taghut. Kafir. Loyal terhadap pemerintah yang kafir. Begitu kesimpulannya. Maka ketika akan dibunuh dan divideokan dengan sengaja oleh si pembunuh, masya Allah, dia mengucapkan, "Ya akhi, ya ibna ammi, as'aluka Allah al-azim, la taqtulni. Aku meminta dengan nama Allah yang maha agung, jangan kau bunuh aku." Sudah disebut nama Allah al-azim. Tidak peduli dia tembak itu saudara sepupu atau anak pamannya. Sungguh ini keluar dari bimbingan Islam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, "La dhahabud dunya ahwanu ilallah min qatli rajulin muslim." Sungguh hilangnya dan binasanya dunia dan isinya ini, dunia dan isinya yang diperebutkan oleh manusia pagi, siang, sore, dan malam. Diperebutkan oleh manusia yang di daratan, yang di perut bumi, yang di lautan. Itu semua kalau hilang dan sirna binasa, bagi Allah jauh lebih ringan dan tidak berharga dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Muslim. Sholat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka punya kesimpulan bahwa jihad itu mesti dan harus ditegakkan memerangi kaum kafir. Yang namanya kafir dalam kamus ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusra dan semisalnya harus dibunuh. Harus dibunuh. Demikiankah Islam? Setiap orang yang statusnya kafir harus dibunuh. Mari kita kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bukan ulama sekarang, ulama-ulama terdahulu, hidup lebih dari 600 tahun, 800, 900 tahun yang lalu. Membagi orang kafir dalam 4 klasifikasi. Yang pertama namanya kafir harbi. Yaitu kafir yang negaranya telah mengumumkan peperangan dengan negara kita. Telah menabuh genderang peperangan. Diberi nama kafir harbi. Nah, ini pembahasan jihadnya berlaku di sini dan panjang. Sebagiannya tadi sudah disebutkan tentang ketentuan-ketentuan al-jihad fi sabilillah. Jenis kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Boleh disebut mu'ahid. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah orang kafir tidak beriman yang datang dari negara yang sebenarnya ada pertempuran dengan negara kita, ada peperangan. Hanya saja sedang terjadi perjanjian gencatan senjata untuk tidak saling menyerang. Mungkin selama setahun, bisa 10 tahun, 20 tahun, tergantung perjanjian dua negara. Ini namanya kafir mu'ahad. Mungkin dia masuk ke negara kita sebagai utusan atau beberapa kepentingan lainnya. Atau mungkin jumpa dengan kita di sebuah perjalanan, di pesawat, ataupun di kapal laut. Nama atau statusnya adalah kafir mu'ahad. Yang ketiga namanya kafir musta'min. Boleh juga disebut musta'man. Apa itu kafir musta'min? Yaitu seorang kafir yang negaranya enggak ada peperangan dengan negara kita, damai. Dia masuk ke negara kita untuk sebuah kepentingan, mungkin berobat atau perdagangan, atau dia sebagai diplomat asing, duta, konsul, atau yang lainnya. Ini kafir musta'min. Yang keempat namanya kafir zimmi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kafir zimmi adalah seorang kafir atau komunitas kafir, hidup minoritas di negara mayoritas muslim. Itu namanya kafir zimmi, tahta zimma, dalam perlindungan negara. Masing-masingnya ini ada hukumnya. Saya yakin seorang muslim yang benar-benar cinta dan menghormati syariat Islam, dia akan menghormati klasifikasi syariat ini yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kafir mu'ahad adalah kafir yang datang dari negara yang ada, gak harmonis dengan negara kita, ada peperangan, tapi sedang dalam proses gencatan senjata, perdamaian. Rasulullah pernah melakukan gencatan senjata dalam Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Mari kita dengarkan sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha latujadu min masirati 40 yawman. Amin. Barang siapa, kata Nabi, dari umat Islam ini yang membunuh seorang kafir statusnya mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga, padahal aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Subhanallah. Kalau orang kafir dengar hadis ini, mungkin mereka masuk Islam. Indahnya Islam bukan agama dendam, bukan agama haus darah, bukan agama yang brutal. Syariatnya diterapkan dengan tertib, tidak serampangan. Sama juga hukumnya jenis yang ketiga, yaitu kafir musta'min. Yang keempat, yaitu kafir zimmi. Mari kita dengarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dari umat Islam ini seorang kafir statusnya zimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Siapa yang siap menjadi musuh Rasul? Semua kita berharap dekat dengan Rasul. Kita semua berharap dengan izin Allah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang gak ingin dapat syafaat Rasul? Gak ada. Semua muslim menginginkannya. Di hari kita butuh pertolongan, di hari kita menghadapi kesulitan dan kesempitan nanti di hari kiamat, seorang, kata Nabi, yang mengganggu, bukan sekedar apalagi membunuh, mengganggu seorang kafir zimmi. Mengganggu itu merampas hartanya, merampok uangnya, atau melukai fisiknya, apalagi membunuh. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini dijelaskan oleh para ulama. Sayangnya, kaum muda yang punya semangat tinggi, betapa indahnya semangat itu kalau diiringi dengan ilmu syariat. Indah. Terkait apa yang mereka lakukan, bahwa mereka memvonis negara-negara muslim ini sebagai negara kafir. Dahulu Al-Qaeda mengumumkan perang terhadap negara-negara Arab. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain. Kenapa? Karena mereka adalah negara-negara kafir yang menghalangi kami untuk perang ke Palestina. Mari kita ikutin sejarah ini. Benar enggak? Itu yang mereka akui. Maka mereka melakukan peledakan-peledakan, penyerangan-penyerangan kepada sipil maupun kepada militer ataupun rakyat biasa di berbagai negara. Bahkan yang terbunuh di antara mereka ada orang yang sedang berangkat ke masjid untuk sholat. Ya subhanallah. Allah mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. La ilaha illallah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya, dan murka Allah kepadanya, serta laknat Allah, bukan laknat manusia di muka bumi. Laknat Allah yang punya alam semesta membunuh seorang mukmin. Kaum muslimin yang saya muliakan, subhanallah, dengan takdir Allah terbentuklah kelompok yang namanya ISIS di Syria dan Irak. Syria berbatasan dengan Palestina yang sekarang dikuasai oleh Yahud al-Maghdub alaihim. Al-Yahud yang semoga Allah laknati mereka terus sampai hari kiamat. Berbatasan langsung dengan Syria. Kalau dulu mereka mengatakan kami dilarang untuk berangkat dari Saudi, dari Kuwait, dari Mesir, dari sini dilarang untuk berangkat. Nah, sekarang mereka sudah ada di Syria. Berseberangan, sebelah. Tapi sampai hari ini belum ada penyerangan kepada Israel dari ISIS. Terjadi dialog dalam beberapa kesempatan, dinasihati oleh ulama. Ketika ada yang mengingatkan, kenapa kalian tidak melakukan penyerangan kepada Israel? Wong sudah tinggal masuk aja, tinggal lepas roket-roket kalian. Mereka menjawab, misi kami sekarang adalah membebaskan negara-negara ini dari pemerintah-pemerintah tagut dulu. Ya. Kuwait harus dihancurkan, Qatar, Saudi, semua hancur, ini kafir. Nanti kalau selesai mereka baru Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang saya muliakan, kenapa mereka memvonis kafir? Ini mungkin salah satu masalah yang mungkin nanti akan saya sebutkan, dari adanya sebab-sebab munculnya terorisme dan radikalisme yang mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan nama baik Al-Quran, mencemarkan nama baik jihad fisabilillah. Mereka menyatakan pemerintah ini semua kafir karena mereka adalah pemerintah-pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ma'idah, kata mereka, jadi yang dicuplik itu ayat-ayat Al-Quran, bukan pernyataan pujangga atau sastrawan atau budayawan atau filosof. Al-Quran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Selesai. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tunggu apa lagi? Selesai. Kafir. Kalau kafir, maka dibacakan ayat-ayat yang memerintahkan memerangi orang-orang kafir. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan penting sekarang. Ayat yang tadi kita dengar bersama di dalam surat Al-Ma'idah, dalam Al-Quran kita. Kita ini adalah generasi pertama yang mendengarkan ayat itu, atau ada generasi sebelum kita yang sudah mendengarkannya, membacanya, dan mempelajarinya? Jawabannya ada. Kita hidup pada abad ke-15 Hijriah. Di situ ada generasi pertama yang mendengarkan ayat ini, pertama menerima pelajaran tentangnya, hukum-hukum yang dikandung olehnya. Siapa mereka? Generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Anas bin Malik, wa Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, ridwanullah alaihim jami'an. mereka itu belajar Al-Quran langsung kepada Nabi. Kalau kita kan kepada ustadz, kepada guru, kepada kiai, ulama. Kalau sahabat Nabi belajar Al-Quran langsung kepada seorang hamba yang diutus oleh Allah mengajarkan Al-Quran kepada umat ini. Ayat demi ayat turun, surat demi surat turun dalam 23 tahun diajarkan oleh Nabi. Maknanya begini, maksudnya begini, penerapannya begini dan begitu. Sampai 23 tahun wafat Rasulullah, menjelang wafatnya turun ayat di surat Al-Maidah juga di Padang Arafah pada saat jamaah haji wukuf. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kajian ini kita hentikan sampai waktu isya. Kemudian kita sholat isya, kemudian sholat sunnah. Kemudian kita lanjutkan, demikian. Nah, jam berapa isya-nya, Mi? Isya jam berapa? 7 lewat? Sudah masuk waktu isya. Baik, kita akhiri kajian ini. Insya Allah kita lanjutkan selesai menunaikan sholat sunnah isya nanti.